Mitra bisnis, dalam 4 hari terakhir, di Jakarta terjadi 3 tawuran pelajar yang mengakibatkan setidaknya 2 orang siswa meninggal dunia dan beberapa lainnya luka parah. Mayoritas tawuran pelajar itu terjadi akibat hal-hal sepele. Bahkan ada kasus tawuran yang terjadi hanya karena 2 sekolah itu sudah menjadi musuh bebuyutan sejak bertahun-tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar pendidikan, Susana Hartawan. Bu Susan, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Kalau menurut saya ini udah tidak benar. Karena kenapa? Kalau seandainya murid ya udah sampai ke proses kepada kriminalitas, sebetulnya sudah, ini udah tidak benar. Artinya memang kita harus benahi. Apalagi ini kan sebetulnya bagaimanapun juga kenakalan daripada para remaja itu adalah tanggung jawab daripada orang tua, tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, tanggung jawab daripada sekolah juga. Bagaimana kita bisa membangun generasi penerusnya kita kalau mereka secara moral dan karakternya itu sudah sekarang ini bermasalah. Jadi tugas kita sebagai orang tua ataupun pendidik itu harus fokus kepada pembinaan daripada karakternya mereka. Yang namanya kriminalitas, biasanya kan mereka termakan karena pengaruh daripada film-film, pengaruh daripada apa yang ada di media. Seringnya mereka merasa bahwa sebetulnya kejahatan ini merupakan sesuatu yang normal, seperti yang dilakukan pada saat pemutaran film Batman ya. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, nggak bisa di-solve. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang pendidik, kita harus mampu untuk bisa membuat ini tidak akan terjadi lagi. Harus bisa mencegah dengan membentuk karakternya mereka, membentuk moralnya mereka supaya menjadi orang yang lebih baik dan bertanggung jawab. Saya sarankan orang tua untuk mendidik anak itu tidak cukup hanya dengan sekolah saja. Tetapi anak juga harus disiapkan untuk yang disebut dengan life transformation. Anak harus bisa melihat dunia ke masa depan, bukan hanya masa sekarang. Jadi kalau dia ingin punya masa depan yang baik, dia punya kesiapan daripada mentalnya, maka semua hal ini itu bisa dihindari. Jadi kita jangan masuk kepada problem solving, tapi kita masuk kepada proactiveness untuk membentuk anak kita berkarakter. Itu jauh lebih penting. Lalu Bu, ada beberapa usulan agar tawuran pelajar ini tidak terus terulang, yaitu dengan menambah jam pelajaran di sekolah dan menambah kegiatan-kegiatan keagamaan. Bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya sih, pendidikan untuk membentuk karakter itu penting sekali. Ya, tapi kalau seandainya jamnya diperpanjang, saya rasa sekarang anak-anak sekolah udah panjang sekali jamnya. Jadi, kalau seandainya, sebetulnya setiap mata pelajaran itu bisa disisipkan dengan pembentukan karakter. Makanya kenapa banyak sekali orang-orang yang, anak-anak yang mencari pembentukan karakter di luar daripada sekolah. Seperti misalnya program transformasi, program bagaimana memotivasi anak menjadi anak yang lebih baik, lebih pintar. Ya, tapi kalau seandainya dalam sekolah itu diperpanjang waktunya, saya nggak setuju. Karena udah banyak sekali ya waktu yang dipakai untuk anak-anak berada di sekolah. Mereka juga butuh dunia muda ya. Jadi mereka butuh aktualisasi daripada dirinya. Pada saat di dunia muda, mereka juga ingin main, ingin menikmati hidup juga. Harus ada balancing kalau menurut saya. Yang paling penting itu adalah dari mindset atau positive attitude daripada anak itu. Kalau seandainya anak diberikan pengetahuan, diberikan pengertian bahwa dia harus menjadi anak yang baik, anak yang punya mental yang baik, positif, anak yang punya ingin menjadi seorang juara, ingin melakukan yang terbaik, yang bisa menghargai orang lain, bisa lebih mencintai, itu yang paling benar. Karena orang yang seperti, anak yang seperti itu tidak akan berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain. Lalu, bagaimana dengan penegakan hukum terkait kasus-kasus yang dilakukan oleh pelajar ini, Bu? Ya, saya rasa sih harus disesuaikan dengan hukum Indonesia ya. Kalau seandainya memang itu suatu yang bersifat kriminalitas, ya harus dilakukan dengan pembinaan yang benar. Demikian pakar pendidikan Susana Hartawan. Saya Wendy Lim.